Betapa gembira melihat dindaku, karena bersamamu mengikat janjimu suci berpadu. Janganlah kandaku tinggalkan diriku, karena bersamamu mengikat janjimu suci berpadu. Cintamu itu memang dinda tak janji palsu. Kalau begitu marilah dindaku menyanyi bersuka suka angin madu cinta kasih. Marilah berdoa cintamu itu.